Para pendengar yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda di gelombang FM 90,50 MHz, radio khusus berbahasa Indonesia di Masjidil Haram. Dewan Pimpinan Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyambut hangat kedatangan Anda di Masjidil Haram seraya mengucapkan selamat kepada Anda atas datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah. Saat ini Anda akan mendengarkan terjemahan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram Syekh Dr. Soleh bin Humaid dengan judul 10 Malam Terakhir dan Zakat Fitrah yang telah disampaikan pada tanggal 23 Ramadan tahun 1436 Hijriah. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rafi'is sama'i wa baniha wa satihil ardi wa dahiha. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أحمده سبحانه وأشكره على نعم متوافرة متكاثرة لا نحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين تنجي يوم العرض قائليها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير داعي أمته إلى الحق وهاديها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين خيار الأمة وصالحيها والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت الأيام بلياليها. أما بعد، segala puji bagi Allah yang mengangkat langit dan yang membangunnya, yang menghamparkan bumi dan membulatkannya, mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya, yang turun dari langit dan yang naik ke sana. Aku memujinya, maha suci Dia, dan aku bersyukur atas nikmatnya yang semakin banyak dan tidak mampu menghitungnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Persaksian kebenaran dan keyakinan yang menyelamatkan orang yang mengatakannya di hari kiamat. Dan aku bersaksi bahwa Tuhan kami dan Nabi kami Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, pelita yang menerang, pengajak umatnya kepada kebenaran dan pemberi petunjuk. Semoga Allah memberi salawat kepadanya dan kepada keluarganya yang baik dan suci, beserta para sahabat yang mulia, orang-orang yang terbaik dari dan soleh dari umat, juga para tabi'in dan juga yang mengikuti mereka dengan baik, dan semoga Allah memberi keselamatan yang banyak selama hari dan malam terus berganti. Amma ba'd. Fa usikum ayyuhan nas wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha rahimakumullah. Ittaqullaha kama amarakum yunjiz lakum ma wa'adakum wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Aku berwasiat kepada kalian dan kepada diriku wahai manusia untuk bertakwa kepada Allah, maka bertakwalah, semoga Allah merahmati kalian seperti yang Dia perintahkan, niscaya Dia akan melaksanakan apa yang Dia janjikan kepada kalian. Allah berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan berikan jalan keluar dan Dia berikan rezeki dari tempat yang tidak dikira. Dan Allah juga berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia jadikan urusannya mudah baginya. Firman yang lain, Allah berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah tutupi kesalahannya dan Allah besarkan pahalanya. Al-mar'u qawiyyun bi taqwah, ghaniyyun bi qana'atih, kabirun bi tawadhu'ih, عالم بأخلاقه وأمران ينفعان سماحة النفس وحسن الخلق وأمران يرفعان التواضع وقضاء الحوائج وأمران للبلاء يدفعان الصدق وصلة الرحم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Seseorang menjadi kuat dengan ketakwaannya, menjadi kaya dengan keridhaannya, menjadi besar dengan ketawaduannya, menjadi tinggi dengan akhlaknya. Dua hal yang bermanfaat, yaitu kelapangan jiwa dan kebaikan akhlak. Dua hal yang mengangkat seseorang, yaitu tawadu dan membantu memenuhi hajat orang lain. dan dua hal yang menolak bala, yaitu kejujuran dan silaturahmi. Allah berfirman, maka bertakwalah kepada Allah semampumu, dan dengarlah, taatilah, dan berinfaklah yang baik untuk diri kalian. Siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ayuhal muslimun, ma asra'a murur al-ayami wa ta'aqubaha wa inqida' as-sinini wa talahuqaha wa ibn Adam yunziruhu yawmuhu wa amsuh wa yata'aqabu alayhi bil'ibar qamaruhu wa shamsuh aina man kana ma'akum fil 'am al-madi asabatuhum siham al-munun al-mawadi wa ja'at sakratul maut bil-haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wahai kaum muslimin, betapa cepatnya hari-hari berlalu dan berganti, tahun-tahun berlangsung dan bersusulan, sedang anak Adam menadarkan harinya dan masa lalunya. Matahari dan bulannya bergantian memberikan pelajaran, di mana orang yang tadinya bersama kalian tahun lalu, mereka terkena panah ajal yang tajam. Allah berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan kebenaran, itulah yang dulu kamu hindari, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari ancaman, dan datanglah setiap jiwa disertai oleh pengiring dan saksi. Sungguh, dulu engkau dalam kelalaian terhadap hal ini, maka kami singkapkan darimu penutupmu sehingga penglihatanmu menjadi tajam. Ma'asyiral muslimin, hahwa syahrul karim tatasarrumu ayyamuh wa yanhallu 'iqduhu wa nidhamuh qad adana bil irtihal wa lam yabqa minhu illa bidu layal wa hakadha hiya al-ayyam tafna wal a'mar tutwa wa la yabqa illa wajhu al-'izzati wal jalal faghtanimu rahimakum Allah شريف هذه الأيام والليال وبادروا بصالح الأعمال قبل حلول الأجال شهر كريم مبارك ما أطيب المناجاة فيه في جوف الليل وعند السحر وما لذ انشغال القلوب فيه في تدبر الآيات وترتيل السور وما أجمل عمارات المساجد بالصلوات والتلاوات والذكر والمحامد منافسة في المتجر الربيح منافسة في المتجر الربيح في الصدقات والاعتكاف والتراويح. هل تأملتم من هو الموفق الذي قام بحقوق هذا الشهر وأحسن الاجتهاد فيه وأخلص لله في سره وعلنه؟ كرمه ربه فقربه من بابه وشغله بذكره وتلاوة كتابه. معاشر الإخوة، لقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في شهر رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخيرة ما لا يجتهد في غيرها، وإذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد الميزر. Wahai kaum muslimin, inilah bulan yang mulia. Hari-harinya berlalu, ikatannya telah tercerai, telah mulai beranjak pergi. Tidak tersisa darinya kecuali beberapa malam. Begitulah hari-hari yang fana. Umur-umur dilipat dan tidak kekal kecuali wajah Zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Maka manfaatkanlah kemuliaan hari-hari dan malam-malam ini. Bersegeralah dengan amal soleh sebelum datangnya ajal. Bulan yang mulia dan penuh berkah, betapa nikmat bermunajat di bulan itu. Di tengah malam dan ketika waktu sahur, betapa lezatnya menyibukkan hati dengan tadabur ayat dan membaca surat Al-Quran. Betapa indahnya memakmurkan masjid dengan sholat, tilawah, zikir, dan pujian, berlomba dalam perdagangan yang menguntungkan, dalam sedekah, itikaf, dan tarawih. Tidakkah kalian melihat dan memperhatikan siapa yang mendapatkan taufik untuk dapat menunaikan hak-hak, kewajiban, dan sunah-sunah bulan ini dengan istihad yang baik? Ikhlas untuk Allah dalam kesendirian dan kebersamaan. Allah telah memuliakan dia dan mendekatkannya kepada pintunya, menjibukkannya dengan zikir dan tilawah kitabnya. Wahai kaum muslimin, Nabi kalian bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan di waktu-waktu lain. Bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan di waktu-waktu lain. Jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau bangunkan keluarganya, beliau hidupkan malamnya, dan mengencangkan ikat pinggang. Ma'asyiral muslimin, wa inna min lutfillah وإن من لطف الله عز وجل أن خص خواتيم الشهر بأعمال جليلة وأجور جزيلة، من أهمها وأظهرها ما خصها به من عظم الرجاء في ليلة القدر. فمن أجل الأعمال في هذه الليالي تحري هذه الليلة لما علم من فضلها وشرفها وعظيم قدرها ومنزلتها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصالحون من بعده يخصون هذه الليالي بمزيد من الاجتهاد، ويرونها ما تستحق من العناية، يرجون أجرها ويتحرون فضلها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والاعتكاف في هذه الأيام سنة مأثورة وشعيرة مبرورة داوم عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وجدوا واجتهدوا، ولعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم ورحماته. وهي كوم مسلمين، sesungguhnya bagian dari kelembutan Allah bahwa Allah mengkhususkan penghujung bulan ini dengan amal-amal yang agung. Di dalamnya terdapat pahala yang besar. Di antara yang paling penting dan paling nyata adalah Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar. Termasuk amal yang paling agung di malam-malam ini adalah mengejar Lailatul Qadar, karena keutamaannya, kemuliaannya, ketinggian kadarnya dan kedudukannya. Allah berfirman, "Dan apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian orang-orang soleh setelahnya mengkhususkan malam-malam itu dengan kesungguhan lebih, memberikan perhatian yang layak karena diharapkan di dalamnya kebaikan yang banyak, pahala yang melimpah, keutamaan yang luas dan ganjaran yang besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang terdahulu. Itikaf adalah sunnah yang diwariskan, syiar yang baik yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Ma'asyiral muslimin, wa mimma yu'inu 'ala at-tawdi' wa husnil khitam ada'u wa mimma yu'inu 'ala at-tawdi' wa husnil khitam ada'a shadaqatul fitr fa hiya wajibatun 'ala al-kabir wa as-saghir wa adh-dhakari wa al-untha min al-muslimin. يخرجها المسلم من غالب قوت البلد تمرا أو برا أو شعيرا أو غيرها من الحبوب التي يقتاتها أهل البلد، ومقدارها صاع عن كل مسلم. ومن كان في بلد وأهله في بلد وأهله في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه، وإن وكلهم ليخرجوها عنه وعنهم أجزاء ذلك. وإن أخرجه عن نفسه في بلده وأخرجوهم عن أنفسهم في بلدهم جاز كذلك، وهي صدقة تدفع للفقراء والمساكين الذين تحل لهم زكاة المال. ويبدأ وقت إخراجها من ليلة العيد إلى الخروج إلى صلاة العيد، ولو قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزاه. ومن فاته إخراجها قبل صلاة العيد فإنه يخرجها بقية اليوم، ومن فاته إخراجها في يوم العيد فإنه يخرجها بعده قضاء. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله على إكمال الصيام. فأدوها رحمكم الله على الوجه المشروع، طيبة بها نفوسكم تغنون بها الفقراء عن السؤال هذا اليوم. ومشروع للرجال والنساء من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، يجهر به الرجال في المساجد والأسواق والبيوت، ويخرج النساء لصلاة العيد غير متبرجات ولا متعطرات، يحضرن الصلاة والذكر ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. Wahai kaum muslimin, termasuk yang membantu untuk mengakhiri bulan Ramadan dengan baik adalah zakat fitrah. Karena itu wajib baik bagi mereka yang besar maupun yang masih kecil, lelaki maupun wanita dari kaum muslimin, dikeluarkan oleh seorang muslim dari bahan makanan pokok yang dominan di sebuah masyarakat seperti kurma, gandum, atau lain-lainnya dari biji-biji yang menjadi makanan pokok suatu negeri. Kadarnya adalah 1 sha' untuk setiap orang muslim. Siapa yang tinggal di sebuah negeri sedangkan keluarganya ada di negeri lain, maka dia keluarkan zakat fitrahnya di negeri di mana dia tinggal. jika dia mewakilkan keluarganya untuk membayarkan untuknya, itu sah. Jika dia mengeluarkan untuk dirinya di negaranya, dan keluarganya mengeluarkan untuk itu juga sah. Zakat fitrah adalah sedekah yang diberikan kepada orang fakir yang halal menerima zakat mal. Waktu mengeluarkannya dimulai dari malam hari raya sampai keluar menuju sholat id. Jika didahulukan sehari sebelumnya atau dua hari itu boleh. Siapa yang tidak mengeluarkan sebelum sholat, dia keluarkan di sisa harinya. Jika terluput mengeluarkannya di hari raya, dia keluarkan di hari berikutnya sebagai qadha. Dia adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan bentuk kesyukuran kepada Allah dengan sempurnanya puasa. Maka tunaikanlah sesuai dengan cara yang disyariatkan dengan hati yang baik. Kalian cukupkan orang-orang fakir dan meminta-minta di hari ini. Takbir disyariatkan untuk lelaki dan wanita sejak terbenamnya matahari di malam hari raya sampai sholat id. Dijaharkan di masjid-masjid, pasar-pasar, dan rumah-rumah. Para wanita keluar menuju sholat id tanpa tabarruj dan tanpa berwangi. Mereka menghadiri sholat dan zikir, menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang Islam. Ma'asyiral muslimin, wa min alamati at-tawfiq wal qabul azmun nafsi 'ala al-mudawamah 'ala al-'amal as-salih wa ikhtiyaru ar-rufqati as-salihah wa mujalasatuhum rufqatin 'ala al-khairi yu'inun wa 'an ash-sharri yub'idun wa ila al-haqqi yuqarribun wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رفقة صالحة وجلساء وأخيار يدلون على الحق ويعينون عليه ويساعدون على سلوك مسالك الصلاح. وهي kaum muslimin, di antara tanda-tanda taufik dan terimanya amal adalah tekad jiwa untuk meneruskan amal soleh. Memilih teman yang baik dan duduk bersama mereka. Teman-teman yang membantu untuk kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, mendekatkan kepada kebenaran. Allah berfirman, dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan sore hari. Mereka mengharapkan ridhonya, dan jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka, karena menginginkan perhiasan dunia. Dan jangan engkau turuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta mengikuti hawa nafsunya, padahal urusan mereka tercerai-berai. Teman yang baik, kawan duduk yang soleh, yang menunjuki kepada kebenaran, membantu melaksanakannya dan membantunya menjalani jalan kesolehan. Wala'alla min ahammi ma yunabbahu ilaih fi hadal maqam ayuhal ahibbah wa tastadihi munasabah ma qad yajri fi ilhadith baina julasa wa samari al-asliqa wa tughadzihi adawatu tawasul ijtima'i wa mawaqiruh wa tagridatuh من أقاويل الإرجاف والتهويل وشائعات التخويف والتضبيط والتثبيط وتعظيم كيد الأعياء كيد الأعداء ومكر الماكرين. والمؤمن مطمئن في دينه وفي حياته, مطمئن غاية الاطمئنان, لأنه يجمع بين الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب. Barangkali yang terpenting untuk diingatkan dalam hal ini adalah hal-hal yang mungkin dibicarakan di antara para rekan yang diperkuat dengan media sosial berupa isu-isu dan rumor-rumor yang buat takut dan putus asa, membesar-besarkan tipu daya dan makarnya orang-orang yang berbuat makar. Seorang mukmin tenang dalam kehidupannya dan agamanya karena dia menggabungkan antara iman kepada Allah dan tawakal kepadanya, bersandar kepadanya dan mengambil sebab. يؤكد ذلك عباد الله إيمان المؤمن الراسخ الذي لا يتزعزع أن الأمر كله لله, فهو سبحانه مدبر الكون ومصرف الأحوال, وهو سبحانه ناصر دينه ومعلن كلمته وحافظ عباده ومهلك أعداءه من الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسله ويعادون أولياءه. وكيد الأعداء قديم, والصراع بين الحق والباطل سنة ربانية, والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Yang menguatkan keimanan dalam hal tersebut adalah bahwa segala urusan adalah milik Allah. Dialah yang mengatur alam, mengurus segala hal. Dialah yang menolong agamanya, meninggikan kalimatnya, memelihara para hambanya, menghancurkan para musuh dari orang-orang yang menghalangi jalannya, mendustakan para rasul dan memusuhi para walinya. tipu daya musuh adalah sudah sejak lama. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan adalah sunnah Rabbaniyah. Akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menunda untuk orang zalim, tapi jika sampai waktunya dia menyiksa dan tidak akan lolos. Dan orang-orang zalim akan tahu akan kembali seperti apa mereka. Wa biladuna al-mubarakah, biladul haramain syarifain, walillahi alhamd. Hiya rafi'atu liwa'i syari'ah, wa qiblatu muslimin, wal khairu fiha kathir, wa raja'u muslimi billahi qawi, wal ahdathu muqidat, was sunanu wa'idat. Wal mu'minu muqinun haqq al-yaqin, wa'ayn al-yaqin, wa'ilm al-yaqin, biqawlihi azza shanuh, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وبقوله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقوله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Negeri kita negeri yang penuh berkah, negeri dua tanah suci, alhamdulillah, adalah negeri yang mengangkat panji syariah kiblat kaum muslimin. Kebaikan di situ sangat banyak, harapan muslim kepada Allah sangat kuat. Peristiwa-peristiwa banyak menyadarkan. Sunnatullah menjadi penasehat. Seorang mukmin yakin, hakul yakin dan ilmul yakin dengan firman Allah. Artinya, dan mereka bermakar dan Allah membuat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Juga firman Allah, dan makar yang buruk tidak menimpa kecuali pembuatnya. Allah juga berfirman, mereka membuat tipu daya dan kami membuat tipu daya. فلا تغفل يا عبد الله وأنت في خواتم هذا الشهر وودائه وقد وفقك الله لهذه الصحبة المباركة والمساء الأخيار لا تغفل عن مجالس الذكر والثبات على الطاعة والمداومة عليها والاستكثار من القربات ولزوم الاستغفار وأحب الأعمال الله أدومه وإن قل والله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Dan jangan lengah, wahai hamba Allah, ketika Anda dalam penghujung bulan ini, di mana Anda telah mendapatkan taufik untuk menemani orang-orang baik, jangan lalai dari zikir dan teguh di atas ketaatan. Selalulah melakukannya dan memperbanyak ibadah dan selalulah beristighfar. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling berlanjut meskipun sedikit. Dan Allah tidak menjadikan ajal untuk seorang mukmin sebelum kematian. Allah berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Wa ba'du rahimakumullah. Fa rahimallahu mar'an badara lil istidraki fi baqi ayami wa sa'ati wa nadima ala ma salafa min ida'ati wa 'awwada bi husni al-'amali wa ta'ati. Fatayaqqad hafizakallah. وانظر بين يديك واجعل أمر الآخرة في عينيك بين عينيك واجعل أمر الآخرة بين عينيك هل شهرك يشهد لك أو يشهد عليك. يقول حسن رحمه الله إن المؤمن يجمع إحسانا وشفقة والمنافق يجمع أمنا وإساءة ثم تلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Semoga Allah merahmati orang-orang yang bersegera mengejar di hari-harinya dan saat-saatnya, menyesal atas hal terdahulu yang disia-siakan. Dia gantikan dengan amal yang baik dan ketaatan. Maka sadarlah, semoga Allah merahmati Anda. Lihatlah di hadapanmu. Jadikanlah urusan akhirat di antara kedua matamu. Apakah bulanmu ini bersaksi untukmu atau bersaksi memberatkanmu? Al-Hasan berkata, sesungguhnya orang mukmin menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut. Orang munafik menggabungkan antara rasa aman dan keburukan. Kemudian beliau membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan orang-orang yang beriman kepada Tuhannya dan orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhannya dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri sedang hati mereka takut kepada Allah bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Merekalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka mendahului. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصادق في القيل الهادي إلى الحق في الحجة والدليل أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه الوافر وفضله الجزيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبي ونعم الوكيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المؤيد بمعجزات التنزيل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ساروا على النهج واستقموا على السبيل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، segala puji bagi Allah yang maha besar dalam perkataan, yang maha memberi petunjuk dengan hujah dan adil. Aku memujinya, maha suci dia. Aku bersyukur atas nikmatnya yang banyak dan keutamaan yang besar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Cukuplah dia bagiku, dia sebaik-baik penolong. Dan aku bersaksi bahwa Tuhan kami dan Nabi kami Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang didukung mukjizat Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan salawatnya dan memberkahinya juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Mereka berjalan dan istiqomah di atas jalan yang benar, dan juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, ha huwa Ramadan fi taqwid khiyamah, fa ya tura man sawfa yudrikuhu fil qadim min a'wamih. حق لهذا الشهر أن يبكى، أن يبكى له وأن يبكى عليه. يبكيه المؤمن لأن فيه تفتح أبواب الجنان، ويبكيه المقصر لأن فيه تغلق أبواب النيران. ألا يبكى على وقت تصفد فيه الشياطين؟ فيا لوعة الخاشعين على فراقه، ويا لهف المتقين على ذهابه. شهدت لا يليه قصص التائبين، وبكاء المذنبين، ودموع القانتين، وقنوت المتبتلين، من قائم في المحراب، وقارئ للكتاب، ومستغفرٍ بالأسحار، ومنفقٍ في الليل والنهار، كلهم يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. أمن هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Inilah bulan Ramadan yang telah melipat lembarannya dan membongkar kemahnya. Siapakah gerangan yang dapat bertemu lagi di hari depannya? Layak bagi bulan ini untuk ditangisi. Seorang mukmin menangisi haru karena di saat itu pintu-pintu surga dibuka. Yang menyanyiakan menakis sedih karena di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Tidakkah ditangisi di mana saat setan dibelenggu? Betapa sedihnya orang-orang khusyuk berpisah dengannya. Malam-malamnya menyaksikan kisah-kisah orang bertobat, tangisan orang-orang berdosa, derayan orang-orang yang sholat, khusyuknya orang-orang beribadah. Ada yang berdiri di mihrab, ada yang baca kitab, ada yang memohon ampun di waktu sahur, ada yang berinfak di siang dan malam hari. Mereka semua mengharapkan rahmat Allah, takut akan azabnya. Apakah dia yang tunduk di tengah malam dalam keadaan sujud atau berdiri, takut dengan akhirat dan mengharap rahmatnya? Faya ayyuhal syahrul karim fi rahilik tarafaq, fadumu'ul muhibbin min alamil wada' tatadafaq. عسى ساعة توبة لها العبد يوفق ترفق فنعل منقطعا من الركب أن يلحق وعسى من استوجب النار أن يعتق. Wahai bulan Ramadan, lembutlah dalam kepergianmu. Air mata para pencinta mengalir karena perpisahanmu. Barangkali saat bertobat diberikan bagi seorang hamba. Lembutlah, barangkali yang tertinggal dari rombongan dapat menyusul. Barangkali yang berhak masuk neraka akan dibebaskan. Ta'ammalu rahimakumullah fi ba'd al-makhlulin mimman yuqabilu ni'mat idrak Ramadan wa at-tawfiq li siyamihi wa qiyamihi thumma yartakibu al-ma'asi. Ala yakhsha an yakuna mimman badala ni'mat Allah kufra. Makhlulun man yuhaddith nafsahu idha khaja Ramadan 'asa rabbah wa 'ada ila ma kana 'alayhi min su'il 'amal. Yaqulu Maymun ibn Mahan, la khayra fil hayah illa li ta'if أو رجل يعمل في الصالحات ومن عداهما فهو الخاسر. الله أكبر. عباد الله، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. أين المجد في شهره؟ أين المجد في شهره؟ وأين المستعد ليوم حشره؟ وأين المستدرك لما فات من نفحات دهره؟ يا ترى هل تعود عليكم أيامه أو لا تعود؟ ويا ترى من هو المقبول ومن هو المردود؟ ألا فاتقوا الله رحمكم الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الموفقين لا تزيدهم مواسم الخيرات إلا اجتهادا في العبادات وحرصا على الأعمال الصالحات. فإذا من قضت المواسم بقيت آثارها في حياتهم وسلوكهم، يتبعون الحسنة الحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati kalian. Perhatikanlah tentang beberapa orang yang tidak mendapat bimbingan Allah, yang menghadapi nikmat Ramadan, berpuasa qiyamul lail, kemudian melakukan maksiat. Tidakkah dia takut menjadi orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Tersia-sia orang yang berniat jika selesai Ramadan dia akan bermaksiat kepada Tuhannya, kembali ke amal yang buruk seperti keadaan semula. Maimun bin Mihram berkata, tidak ada kebaikan dalam kehidupan kecuali bagi orang yang bertaubat atau orang yang beramal soleh. Selain mereka berdua adalah orang yang merugi. Allahu Akbar. Wahai hamba Allah, tersungkur hidung seseorang yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak diampuni. Di mana orang yang bersungguh di luar Ramadan? Di mana orang yang bersiap untuk hari kebangkitan? Di mana orang yang mengejar ketertinggalannya di waktu-waktu penuh berkah? Duhai gerangan, apakah akan kembali hari-harinya atau tidak akan kembali? Siapa orang yang diterima dan siapa yang ditolak? Bertakwalah kepada Allah rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang-orang yang mendapat taufik musim kebaikan tidak menambah baginya kecuali kesungguhan dan beribadah. Sungguh-sungguh beramal soleh. Jika musim-musim kebaikan telah berlalu, tertinggal bekasnya dalam kehidupan mereka dan perilaku mereka. Mengikutkan kebaikan dengan kebaikan dan menolak keburukan dengan kebaikan. Merekalah yang mendapatkan negeri kembali yang baik. Hadza wa sallam wa sallimu ala rahmatil muhda wa ni'matil musda nabiyyikum Muhammad Rasulillah. فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال وهو الصادق في قيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. Demikian khutbah yang telah disampaikan oleh khatib Syekh Dr. Soleh bin Humaid, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami sangat mengharapkan partisipasi Anda dalam program ini. Kritik dan saran dapat dikirimkan melalui email kami transproject@gph.gov.sa. Salam kami Radio Berbahasa Indonesia di Masjidil Haram FM 90,50 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.